Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Maka surat apa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, melaksanakan asas musyawarah. Yang keempat, melaksanakan asas musyawarah, iaitu untuk dapat atau membentuk keluarga yang harmoni. Dalam kehidupan berumah tangga, sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan, kerana tidak ada suatu yang sulit apabila telah dimusyawarahkan. Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya, dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam suatu urusan. Jadi di antara cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, iaitulah bermusyawarah. Musyawarah tu musyawarah lah. Jadi bahasa Malaysia dah musyawarah. Asalnya musyawarah. Iaitu saling menyatakan pandangan ataupun kemuskilan untuk didengari oleh semua pihak dan pakat-pakat menyelesaikan masalah. Musyawarah. Maka musyawarah meeting ya dengan isteri ini adalah sangat-sangat dituntut. Apatah lagi Allah sebut di dalam Al-Quran, dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam sesuatu urusan. Ayat ini umum. Urusan mana? Mana-mana urusan. Ha pejabat, mesyuarat. Sunat mesyuarat. Ha sekolah. Ha ketenteraan, nak perang ke pun. Masalah surat, masjid dan rumah tangga. Sebab tidak ada pun seorang manusia yang dia dah mengetahui semua perkara. Dan kalau dia mengetahui semua perkara, tidak ada pun orang yang dapat menyelesaikan semua perkara. Lepas tu kalau mesyuarat, dia ada dua orang, sekurang-kurangnya. Bila ada dua orang, maka di sana telah ada dua akal. Nah, bila tiga orang, ada tiga akal. Bila tiga akal, dua akal lebih baik pada satu akal. Tiga akal lebih baik daripada dua. Mudah-mudah gini ya. Komputer kalau sutik maknanya boleh buat kerja dah. Kalau dua otik kau laju, tiga otik bakal komputer. Oh dekat ha jabat tu faham ha, dah banyak maknanya jadi mudah selalu. Nampak lagi ha, tu contoh. Jadi kita duk ingat meeting ni jabat eh mayanya ni mari meeting nyebah. Oh meeting kau lah mau meeting. Dah kelah siapa-siapa boleh meeting-meeting dengan isteri. Dah macam mana ni anak kita ni, nampak ha, kalau kita pergi atur, kata pergi atur hak ni dulu, dok dang hak ni, nampak ha, atur hak ni dulu, jadi hak ni pula takut dok dang ha, mesyuarat ha. Ada buah pandangan. Apatah lagi kalau mesyuarat dengan anak-anak, lebih-lebih lagi dituntut ha, nak balik rumah mana dulu, nak balik rumah awak dulu ke rumah saya dulu nak raya ni. Mesyuarat. Bila mesyuarat ada kata putus. Dalam mesyuarat kenalah maknanya lemah lembut dan jangan mengikut nafsu. Nampak? Mesyuarat dah jadi balah. Ada tak mesyuarat? Berkocohnya. Dari mana mesyuarat kau sebab tak fikir. Apa tujuan mesyuarat? Nak panggil mesyuarat ni gini. Tujuannya masing-masing beri pandangan. Jadi kalau pandangan hak lebih baik disetujui oleh orang ramai, kita hak pandangan lain kena ikutlah. Nah. Ha. Mana kita korbanlah pandangan kita pasal orang ramai. Itu bang hidup bermasyarakat. Nah. Ha, mesyuarat tapi nak suruh pakai dia seorang. Ada tak? Nah. Ha. Nak suruh pakai dia seorang dah mesyuarat ni. Dah yang mesyuarat. Nah. Ha, tak faham bab mesyuarat. Lebih merendah diri seseorang itu dalam mesyuarat lebih mulia. Ha, dia gitu. Nampak? Ha, sebab kadang-kadang dalam mesyuarat tu dia nak tunjuk kerakan dia. Kerakan hok jenis kabung lo. Tak boleh. Nampak? Ha. Jadi jangan masuk buah nafsu dalam mesyuarat. Dia tak sudah. Sebab tujuannya untuk mencari keputusan. Keputusan itu akan dilaksanakan. Dan keputusan dari mesyuarat biasanya akan diterima oleh semua pihak. Dia juga suami dengan isteri. Dah? Ha. Jangan masuk buah nafsu. Ni mesyuarat tapi tak mau pakai orang. Nah, ha. Setuju belaka, ha. 8 orang angkat tangan. Pak cadangan dia 2 orang ni. Itu nak arah. Nampak? Itu bukan mesyuarat. Walpak dia panggil. Dan kita pandangan kita 2 orang yang angkat tangan. Nah, nak arah dia. Orang lain, pandangan orang lain, 8 orang angkat tangan. Itulah hak wi cadangan tu pula kita dah pun masuk sikit. Oh, kau nak arah. Jadi buah kena korban ni kena ada tak? Bukan korban lembu ke? Nah, korban maknanya perasaan kita. Nah, kita nak buat kod lain, orang nak kod lain. Contoh mudah lah. Nah, ha, nak cak surah. Nah, ha, orang lain lagu ni cadangan. Cadangan pertama kita cak warna hijau. Ha, nampak? 2 orang ya kat tangan. Nampak? Ha, cikgu punya cadangan. Nah, Tok Imam mana pula? Tok Imam kata cak. Macam sama lah, biru. Dah. Ha. 15 orang angkat tangan. Nampak? Ha. Ini cikgu lain macam orang muka. Nah, dalam hati bahas lagu lah memang. Orang ni berat tangan ni. Nampak? Lepas tu kusam dia, cak hak 8 orang angkat tangan dia. Tak selesai situ, catung pula 2 surang. Nampak? Lepas tu hari mari ngecak janji dah nak mari beruh nak tolong tak mari sekarang. Pasal apa? Pasal cadangan kita orang tak ikut. Nampak? Ha, buah-buah ni patut kena korban. Tu dah memang kita tak inak kala tu. Tapi dah orang ramai korban ha. Dia pandangan dia gini. Apa benda ni? Buah fikiran kita, hajat kita, waktu dia macam lembu. Ha. Dia boleh semelih. Boleh korban. Nampak? Ha. Dia tak boleh korban ni, hukum taat Allah. Hukum Rasul tak boleh korban tu. Korban lah, pakai orang ramai lah. Ha, tak boleh tu. Nampak? Bicang surah maknanya gini lah. Dalam ni, tak nak pergi atau anak sekolah. Jadi kita, mana kita buat subuh, ke 4 pagi. Tak? Nah, ha. Jadi ramai setuju. Tak boleh. Kita kena korban. Allah Ta'ala aku masuk waktu tu, tak boleh. Nampak? Hak hukum agama tak boleh korban. Ni hak pandangan kita. Maknanya kita kena sama-sama berkorban lah. Nah? Ha. Orang kuat je kekek. Ada mari. Jadi begitulah suami isteri. Nampak? Ha. Jangan bila mesyuarat keputusan nak menang hak suami sama. Ha, dia kat jenis suami gitu. Mana dia sama nak menang. Tak boleh gitu. Nampak? Kena we menang atik. Setuju. Jangan we menang barang salah. Tapi mesyuarat kan kita nampak buah pandangan dia tu molek pada hak kita. Maka menanglah keputusan dia. Tak akan jatuh hina suami yang bersetuju dengan cadangan baik seorang isteri. Mana buka itu? Nah. Ha. Ni betul-betul kita suami nak menang sama. Nah. Ha. Macam main lumba lagi ya. Nabi lumba lagi dengan Aisyah. Mula Nabi buat menang. Nah, lepas tu Nabi buat kalah pula. Ha, tu orang hijau. Kita buat menang sama. Nah, buat menang sama. Apa hal buat menang sama? Nah. Ha. Main cokok dia mohon lah langgan bini. Habis licin bahan rumah bini. Terbakar habis. Dua orang. Ha, jadi kat orang malam main ya. Allah sokmo. Ha, itu panggil tu lelaki bodoh. Jadi kena widih mendang tak. Nah, ha, gitu jugalah. Kalau banyak sangat kita ni keputusan kita mana dipakai oleh orang, kita kena rasa bimbang tak. Takut-takut ada orang yang tak berpuas hati. Padahal cadangan kita memang baik pada orang lain. Nah, ha. Tiga kali mesyuarat dah kita beri cadangan. Pak kita juga menang. Maka mesyuarat kali keempat, jangan beri cadangan. Kata buntu tak nampak. Sebab kadang-kadang kita semua ada ikut itu betul. Jadi akhir-akhir ini takut ada timbul rasa sakit hati. Ha. Ha. Sebab orang nak marah kita ni bukan nanti buat jahat. Buat baik. Ha, orang marah. Nak baik doa lalu. Sakit hati doa kan? Ya. Ha. Kemudian, suka bermaafkan. Di antara suami isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Kerana Allah Ta'ala berfirman, Khuzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruf serta berpaling daripada orang-orang yang bodoh, orang jahil. Khuzil afwa maknanya memberi maaf kepada orang yang membuat salah. Dia memberi maaf ni asalnya sunat, dituntut syarak. Nah, cuma kadang-kadangnya benda tu tak boleh dimaaf. Ada benda yang tak dimaaf. Di antaranya benda yang tak dimaaf yang melibatkan perkara agama dan limaah. Neh, ha, tak memayang kali ayah hari ni nak tengok bola. Ha, ha, tiada maaf bagi ni. Nampak? Ha. Hari ni tak mau pergi tuition kali ayah, letih ngak berasa. Dok wak tubuh ngak. Ha, ada maaf bagi ni. Ha, tengok tak? Nak ukur Tuhan, mana boleh. Maaf semua. Neh, ha. Bini nak pakai baju lengan serat. Abang ngadek nak pergi batang minggu nak beli jagau. Neh? Ha. Neh? Ha, dah tak mahu je korong sop mahu. Bang nak makan maju t-shirt kali bang pergi batang minggu kan? Tak boleh. Nampak? Ha, tak boleh kan? Tak boleh. Makan dengan panjang lah. Ha. Neh? Ha. Bukan dulu ni kita ni dunia dengar dah. Makan dengan panjang. Boleh lah sekali bang. Nampak? Nak pergi beli jagau. Lepas tu balik lalu. Tak pergi jauh depan tu. Depan tu yang akan jual depan rumah dia. Nah, ha, tak boleh. Tak dengar itu belum bila kata tak boleh. Faham? Ha, tahu orang bukan buat masak mak tak boleh ha, sekali. Baju tak boleh malang eh. Nah, ha, tak boleh. Di duit di sendal kita dua kali. Ha, gigi. Dua kali sendal. Nampak bergerak tu lelaki. Nampak orang lihat ada dengan orang lihat. Bakal dengan panjang lah. Ne? Ha. Nak jangok tu boleh tahan kira lagi. Nak jangok. Ni nak buka aurat lah soal. Ne? Ha. Jadi waktu tu tiada maaf. Tak? Ha. Ha, ini tak mau masuk sekarang ni bang. Betul sungguh berasa. Tak sama masuk sama. Ha, tak apa. Tasamu dia panggil. Beri mudahan bagi dia. Beri ruksah sama. Nak? Ha. Ini malah bangun subuh kan ya orang atuk mata sungguh. Eh tak boleh. Tak tu hukum syarak. Neh? Ha. Sentiasa memberi maaf. Seorang laki-laki dia ni tak beri maaf. Seorang laki-laki yang lain buat salah kepada dia. Maka dihadapkan di hadapan Allah. Kata laki-laki itu, aku minta ampun kepadamu dari kesalahan aku. Mu salah apa? Aku buat zalim pada si pulang. Panggil si pulang. Hei si pulang, aku maaf dah liwat zalim kamu. Mu maaf dah. Kata si pulang tu, aku dah maaf. Neh? Ha. Maka kalau dah maaf, maknanya tak terlepas. Allah kata, kalau mu tidak maaf, maka dia akan masuk neraka. Maka begitu juga dengan dosa mu kaki pula, kalau aku dah maaf, mu masuk neraka. Ha, lagu dia pun memberi maaf. Neh? Ha, maknanya banyak memberi maaf. Ni isteri kita dah pula. Bukan orang lain. Isteri kita. Orang yang paling dekat kali ni kita, isteri kita. Nak? Ha. Dekat pada anak kita ni. Dia tahu segala rahsia kita. Nampak? Ha. Wa'mur bil'urf. Dan suruh orang buat baik. Neh? Kita buat baik. Boleh 10 suruh orang baik, boleh 10 tak. Mai lagi attack dengan orang belajar tajwid, belajar Quran. Kawan dia pun pergi attack. Dia pergi boleh 10, kawan dia pergi 10 attack boleh dia 20. Kawan dia boleh 10 je pahala. Malam tu dia boleh 20. Pasal dia attack 10. Kalau dia suruh orang pula 10. Neh. Ha. Dia dah pergi, dia suruh orang saja. Ha, boleh juga pahala. Pakat pergi Melaka ni malam ni ni belum bila. Ha, ada orang ngajar tafsir malam ni. 10 orang dengar, 10 orang lagi. Dia dapat semua pahala 10 orang tu. Nampak? Ha. Dia dah pergi, dia pergi kat buang musim. Boleh juga pahala. Walaupun dia bawa awet duduk, cotek lah buang dua orang. Kalau tu dosa dia. Tapi pahala dia suruh orang mari surah malam tu, boleh juga ke dia. Faham? Ha, tu makna murahnya Allah Ta'ala. Sebab apa murah kan? Dah kaya? Dah kaya memang masa dia tu. Dah kita kaya kot, mana kerku kita tak kaya mana lagi. Yang kaya Allah Ta'ala. Nah, ha, sebab tu dia murah. Beri berapa puluh kali ganda pun dah habis. Kalau kita minta doa, kita minta lah. Segala benda yang kita nak, Tuhan beri belaka. Katakanlah Tuhan boleh beri, cuma Tuhan tak beri. Tiap-tiap seorang dia minta lah apa yang dia nak. Nah, ha, cikgu minta mah sebesar bukit. Faham? Ha. Lepas tu kapal Mekah 3 buah. Awak ni. Kapal selang 5 buah. Motor kelaruh kelas A. Neh. Ha, 180 buah. Mah banyaknya, banyak tu atas seorang baru. Dah kalau sutir diganu. Nah. Sutir diganu. Seluruh dunia minta dan Tuhan beri semua yang dia minta. Faham ah? Ha. Ha, atas seorang tu tak tahu berapa bilion-bilion dia minta. Maka Tuhan beri semua. Sama lah seperti harta Tuhan ni sama macam kita lepoh jarum dalam laut. Faham? Laut tu harta Tuhan. Hak Tuhan beri ke kita tu hanya sepucuk jarum. Yang tiap-tiap seorang berdoa Tuhan beri belaka. Ha, semua belaka-laka tu hanya seperti jarum sebatang yang kita lepoh di dalam laut. Kocok tak air laut? Tak ada benda, tak ada. Ha. Bubur kapal tak ada apa lagi dalam laut. Terlang habis. Nak bubur bukit? Tak ada apa-apa. Nak? Ha, mana banyaknya harta Allah Ta'ala. Kaya sungguh. Pasal itu kerajaan. Kerajaan yang sebenar. Nak? Minta lah. Lepas tu orang buat maksiat. Boleh pahala. Bukan pahala buat maksiat. Pahala suruh orang buat baik. Nak? Ha. Suruh orang baik. Dia suruh orang pergi dengar. Dia suruh orang pergi apa benda ni belajar. Dia suruh orang semayah. Suruh orang puasa. Suruh orang berzikir. Dia elek awet. Mana tu? Tangan sebelah dekat sebut. Nah. Ha. Boleh juga pahala. Pahala minyak arak dah eh. Pahala dia suruh petang ni. Suruh orang pergi dengar. Dengan syarat dia orang beriman. Nah. Ha. Nabi SAW bersabda artinya, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah mengenai isteri. Sungguhnya mereka adalah penolongmu di dalam kekuasaan. Beliau maksudkan adalah hamba kamu mengambilnya dengan amanah Allah. Dan kamu menghalalkan kemaluannya dengan kalimah Allah. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibn Majah. Nabi sebut dalam hadis ini, takutlah kaum wanita. Takutlah kaum wanita. Kerana kaum wanita ini isteri ni adalah pembantu suami. Eh? Yang kita ambil isteri sebagai amanah. Dan halal kemaluan dengan kalimah Allah. Apa maksudnya? Maksud takutlah perempuan. Iaitulah janganlah kamu buat lebih kurang dengan isteri-isteri kamu. Itu maksud dia. Jangan main nikah lepas tu dakwi nafakah. Bahaya mu masuk neraka lagi. Itu maksud takutlah wanita. Kita bahan lagi. Takutlah bini. Bini takut ke bini. Nah, bukan gitu. Nampak? Ha. Takutlah wanita ini takut isteri. Maksudnya jangan kamu sia-siakan isteri kamu. Nah, sebab ada orang ini kau molek sebulan dua. Lepas tu tak boleh biti. Nah, ha. Bila isteri minta biti dah mu. Cari sendiri lah, kerja lah. Nak kerja lah. Nah, malah gitu. Nah, ha, orang ni dia tidak takut. Tak. Ha, dengan hukum Allah. Jangan buat lebih kurang. Sebab apa? Sebab isteri ini amanah Allah. Kita ambil seorang perempuan, dia amanah. Nampak? Amanah bukan barang-barang mainan. No. Dia amanah. Tiap-tiap amanah pasti akan ditanya kembali. Nah, orang tanya balik. Bos pejabat, dia amanahkan kita buat satu pekerjaan. Dia berilah piti belanja RM6,000 umpamanya. Untuk selesaikan buat benda ni begini. Dia nak keluar negeri, dia balik lagi, dia tanya kita. Kalau kita buat betul atau tidak betul. Maka tiap-tiap suami pasti akan ditanya di hari kiamat nanti berkenaan isterinya. Memberi nafkah. Makan minum memberi tak? Nak? Habis tanya. Nah, itu amanah. Isteri orang, bukan amanah kita. Kita tidak akan ditanya. Nah, isteri kita amanah Allah. Yang kita kena pikul tanggungjawab. Makna tanggungjawabnya, jawapan tu kita kena tanggung di akhirat nanti. Ha. Yang halal lah kemaluan isteri itu kepada suami dengan kalimah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nikahkan akan dikau. Umpama. Nah, itu dengan kalimah Allah maksudnya dengan hukum Allah. Nah, dengan hukum Allah. Bukan ambil saja gitu. Nah, kenamu tengok aku mu kenyik, aku kenyik, mu senyum, aku senyum, gandang beru bagi. Itu tak ada kalimah Allah. Nah, nikah dia ada kalimah Allah. Jadi halal dengan sebab kalimah Allah. Jadi kalau nak pegang molek, kalau tak buk atau molek. Dia ada perceraian dalam Islam. Sebab manusia ini mempunyai hati. Nah, dia tak macam tiang api. Tiang api kita pacang dua tiang situ, sampai kiamat hidup situ lagi tak sumbang. Tapi manusia dia ada hati. Hati terkadang suka. Kadang-kadang tak suka. Kemarin beci, hari ini suka. Hari ini suka, esok marah. Dulu molek, hari ini tak molek. Itu manusia. Nah, kalau sama-sama, tiang TMP. Dah. Jadi ada tak perasaan kita sama-sama? Tak sama tak? Kasih ke isteri dengan baru nikah dengan lelini ada sama tak? Sama tak? Tak. Nampak? Tak sama. Nah, layanan pun tak sama. Dia pun tak sama tak? Nah, dah ingat dulu masa kita baru nikah, dia panggil abang. Nah, dia ni panggil ayang kau. Ayang kau, hei. Kata tapi, buat darah muda, ayah laki aku. Ayang kau, dia panggil. Kawan tu, orang temengah-mengah tu. Nah, mana tak sama. Dulu kita sayang anak kita, orang tengah. Dulu ni sayang sulung pula. Jadi berubah mu. Jadi bila berubah sama tu, dia ada stasyrik, ada syarak, bercerai. Mana boleh kahwin, boleh cerai. Dia dua kali kita tak boleh cerai. Allah dan Rasul. Ni ingat tu. Nampak? Dulu, kini, selamanya. Dia tak ada. Neh? Ha. Dan jika kamu tiada suka kepada Nabi, maka hendaklah kamu talak. Ada? Ada. Dulu, kini, selamanya. Ha. Wajib kita kena kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Allah dah azab kita kerana dulu kita kasih ke isteri kita, leni tak kasih dah, tak azab. Dulu kita sayang kanak, leni tak sayang dah. Nah, apa-apa pun dia kalau dah lama, tak sayang. Neh? Ha. Kau ni naik kereta. Lepas tu potong. Potong. Saya duduk sebelah kat pilang. Proton Exora. Bang. Bang out. Ha. Mana lama dah, ha? Tengok pada pelik tu, ha? 7-8 bulan tu. Tapi tak buang supik. Supik kau sih tak buang. Nampak tak? Mana sayangnya dia. Nampak? Ha, nak kabur lah. Mana kenderaan baru beli. Sayang. Nak? Dah lama? Sayang aku. Tak lah. Nah, kurang. Jadi kurang lah. Nak pula ada hak baru. Nah. Ha. Jadi, apa hak baru orang sayang? Lama tak sayang? Hati tu. Nah, hati ada juga dia beli hak baru tapi lah sayang hak lama. Tak nak tak iman. Nah. Mana ni tinggi gitu juga lah. Jadi sebab itulah perceraian benda biasa lah. Sebab tu Tuhan kata, kalau kita nak pegang molek, kalau tak boh atau molek. Ada orang bila dia tak boh dah, nak dia buat macam sapo. Nah, tak boh pakai hormat, pakai kerajang, maki hamung gitu. Atau molek, dah nak. Kerana kita tak ada jodoh. Nah, kita mesyuarat pun tak jadi apa dah. Nah, memang takdir lah kita ni. Tidak jodoh kita berpanjangan. Atau molek. Nah, ni penyumbuh atau lepo bik-bik atas tangga tu bini dak tu baru separuh sebelah kaki tu atas jalan. Jalan tu boleh mati bini. Nak marah punya masa tu dak pakai awal lagi tu. Neh. Kena takut sebab kita ambil dengan kalimah-kalimah Allah. Dan dia akan ditanya satu demi satu demi satu demi satu. Kalau ada ambil piti bini wajib kena ganti. Sebab haram suami ambil piti isteri. Nampak? Ada suami yang paksa isteri dia bekerja. Dosa. Dia yang wajib bekerja suami. Isteri tak wajib. Isteri sunat membantu suami. Faham? Ada dia paksa. Nak? Ha. Ada seorang isteri yang dia ni bekerja. Yang ada gaji lah. Ha? Dia kaki tangan kerajaan. Suami dia akan uruskan gaji dia. Mana gaji ni kena makan banyak ni dan simpan banyak ni dan kena beli benda ni. Ada tak? Ni isteri lah kabo. Neh. Ha. Kena beli rumah. Nah, kena buat loan. Gaji hak ni pula, pendapatan hak ni pula, habis hak ni kena beli tanah dan sebagainya. Jadi ditanya kita wajib tak kita kena taat ke suami tu? Suami Allah itu jawabnya tak wajib. Tak wajib tak. Ha. Harta isteri tu mana boleh kita kontrol? Kita hanya beri jadi penasihat jelah. Pasal beli tanah sini, pasal sini dengar-dengar kabarnya naik air. Ha, beri pandangan. Tak, ni paksa. Dia tak sedar tugas seorang suami. Isteri sebenarnya tugas duduk rumah je, goyang kaki. Tak, melayang kita. Neh, ada kaki goyang, goyang, goyang. Sampai kita nak balik mandi. Siap dengan atas dengan lembek apa belaka. Itu seorang isteri. Nah. Jadi nak pergi kerja juga. Atas izin kita. Kita izin. Boleh pergi kerja. Kita dah izin. Duduk rumah. Dah kita izin. Dah dia dapat gaji. Dah dapat gaji. Isteri tu mana? Piti dia. Nampak? Nabi SAW bersabda, barang siapa sabar atas keburukan perangai isteri, maka Allah memberinya pahala seperti yang diberikan kepada Ayub atas cobaan. Dan barang siapa wanita yang sabar atas keburukan perangai suaminya, maka Allah berikan seperti pahala Aisyah isteri Fir'aun. Al-Iraqi pencari rawi hadis dalam kitab Ya'umuddin tidak mendapatkan asal rawinya. Maksudnya kitab ini ditahkikkan oleh Al-Iraqi, seorang ulama hadis, tapi beliau tidak menemui akan sanad bagi hadis ini. Jadi kemungkinan hadis ini yang bersanad dan kemungkinan tidak bersanad. Nah. Ha. Kerana itu hanyalah pandangan Al-Iraqi. Baik. Maksudnya Nabi sebut dalam suatu hadis. Nah, setengah ulama kata hadis ini hadis dhaif. Tapi maksudnya betul, sahih. Barang siapa yang sabar atas keburukan perangai isteri, Allah akan berinya pahala seperti pahala Nabi Ayub. Bukan mesti sama dengan Nabi Ayub, kerana pahala para nabi ni sebenarnya tak ada sandingan. Tetapi maksudnya pahala yang banyak. Eh? Ha, dan maksud ini sahih. Walaupun sanadnya tak ada, tapi maksudnya sebenar. Memang betul gitulah pandangan agama. Nah, sebab tu orang kata orang perempuan nafsu banyak. Orang laki-laki nafsu sikit. Cuma dia tahu jiwa seorang perempuan, dia tidak nyata nafsunya itu. Faham? Nyatanya dia orang lelaki. Orang lelaki nampak macam bernafsu. Sebenarnya perempuan. Perempuan bernafsu. Lebih dia. Tapi nak zahir nampak dia lelaki. Nampak? Lepang tak nampak. Nampak slow gitu. Eh, jangan buat main. Nampak jangan buat main. Oh, kabar dah gitu. Tok guru gayung takut bini. Tok guru gayung. Misal ke ulu golok ni. Takut ini dia. Neh? Ha, jangan main lepang. Nafsu lebih. Neh? Orang lelaki, eklang lebih. Nafsu tak macam mana. Tuh tak? Tanya para suami. Eh? Tuh, Ego. Tuh tak? Eh? Tuh. Tuh tak? buta kau puan. Nampak dia embek gitu eh. Tahan rasa. Suami yang hilang lebih. Wo, kedai kopi. Nampak? Ha, hari dah kopi duduk ha. Kopi jatang ke? Aduh. Tengok pada minta kopi jatang. Hilang be. Tunggu. Yang kata tu aku. Ha, tak kamu tak mau kena. Aduh lah. Tak sungguh lah tu apa. Tak lapok. Tapi dia nafsu dia lebih. Main dia lebih banyak. Akalnya kurang. Nah. Ha. Jadi nafsu kan lawan akal. Nah. Nampak tu tak ramah dia jadi wali. Tak ramah orang perempuan soleh. Ramah lelaki soleh. Tak ramah yang berstatus ulama-ulama usah. Nampak? Eh, kerana banyak sangat nafsu pada diri dia. Nah. Ha. Jadi bila nafsu biasanya perangai buruk. Dalam kitab Tajul Mulut dia ada 10 jenis perangai perempuan. Satu je molek. Nampak? Ha, dia kata ada perempuan kala jeking, scorpion. Ada perempuan anjing. Nah, perangai anjing, perangai kala, perangai ular, perangai tikus. Macam-macam datang dia. Lewat kajian. Nah, ha, jadi kita kena terima waktu. Nampak? Dia lah berlaku semuanya, dia berlaku. Hak karuk pun dia, hak molek pun dia juga. Sebab dia tulang belok. Neh? Ha. Dil'in a'la mana tulang hak rusuk paling atas, hak paling belok. Asal kejadian. Lok hak belok, lawang patah riok. Nampak? Ha, lepas tu dia banyak onan. Neh? Ha, kita kabur suruh benda-benda kita buat ni, dia konan. Konan ni, konan, konan, konan, konan, konan. Nah, ha, kena sabar lah. Sebab dia segala-galanya. Kena faham lah. Aku terimalah nikahnya si Semek itu. Ha. Maksudnya aku terimalah nikahnya dengan perempuan yang akan banyak konar kayak gini. Yang akan banyak lah maknanya pelang-pelang dia. Banyak rancangan. Banyak tipu daya kayak gini. Banyak main. Nah, banyak joli. Ha, dia lah. Kena terima kan. Sebab apa? Isteri-isteri Nabi pun begitu juga. Pasal mereka wanita. Nampak? Dia brand sama, spek sama. Nampak? Dia gitu. Tak bodoh kan? Ini Selina Umar. Nak? Belebeh sekarang. Sehingga orang nak mari ripuk bini belebeh tembol lagi. Bini dia kuat belebeh. Dia pun nak minta pandangan Selina Umar. Pergi rumah Selina Umar, dengar Selina Umar kena belebeh parok lagi. Dah saya tembol lagi. Nak? Semua orang saya nak umur kata, hei, mari Ustaz, nampak macam nak mari aku. Memang nak mari mu tadi. Aku nak ripuk bini aku berahi belebeh. Tapi aku dengar bini mu 40 kali ganda parok ada bini aku. Aku jadi aku tak boleh nak minta pandangan mu. Aku lari ya. Jangan-jangan lari. Gini. Bahasa dia ke puang itu. Nampak? Sabarlah. Boleh pahala banyak. Neh? Tapi kadang-kadang tak nilai. Jadi kita dah sabar kita. Bukan sabar saya nak umur. Kita haji umur. Dah berok mana? Sabar-sabar pun ni naik kat kaki tak kok lepuk itu tu. Dah panas lah. Nah, lepuk apa lah tak? Betul. Nah, ha. Kalau suami kita baru balik kerja, letih. Kita kena faham, dia letih. Bila letih, tak sah belebel. Nah, orang letih kan? Kalau orang segar, kita belebel, dia tahan kira. Ni orang letih. Bila letih, musang. Zain. Musang. Tak ngucing lah musang dulu. Bila musang macam-macam hal boleh jadi. Jadi kita kena faham. Nak? Nak? Orang nak makan nasi. Nak? Belebel tak? Kalau kita nak makan, jaga belebel kita boleh makan. Sedap makan. Cikgu. Tak cahaya buka dah restoran. Nampak? Restoran Seri Lebel. Tulis situ. Macam restoran kau ni. Tahu. Tiada duduk. Rupanya bila kita order makanan, dia ada orang puan seorang mari duduk belebe. Tak? Nampak popat. Memang kita tak hari dah lah esok. Betul tak? Gitu juga dengan di rumah. Kalau kita makan, dia mari belebe. Kadang-kadang tak, dia pulang masuk pinggang. Tak? Kita duduk akan asyik. Dia kelotong-kelotong. Mulut tak bunyi, nyewak belaga kuat je awan. Kelotong. Tak dah kita. Laut dah lah ikan singgang. Kemarin, singgang ikan. Tunda jadi. Nah, Kalau lauk sedap, dah sedap orang pelebel. Dengar tak, oi? Nah. Ha. Lauk sedaplah dengan ayam perci. Nah, ha, dengan kabu udang galoh. Nah, ha, siap dengan budu cak mawi. Nah, oh sedap. Berasak kelu ni. Nah. Orang pelebel jadi dah sedap. Apa tu lagi ikan singgang. Nah. Ha. Nak marah, nak pelebel ke anak, kena tengok dulu. Suami tengah tidur ke tengah makan, jangan. Nampak? Ha. Ini bunyi. Orang aku nak makan nasi, pelebel ke anak. Bubuh kat tu sama, tak kaya. Kenapa bubuh kat kasut, lain kali esok senang nak pergi sekolah, gitu gini. Bek tu, bubuh kata rawa sama. Kita nak suap nasi. Ha, ini tak kerti tu. Tak kerti bahasa. Nah. Ha. Jadi, marah-marah juga, sabar-sabar jugalah. Neh, kadang-kadang kalau dinak satu-satu benda kita dakwi. Dia ada perubahan bagi ekspresi muka dia. Betul tak? Ha. Jadi gayak lepang di muka. Nah, ha, jadi kena fahamlah kalau ada harta berilah. Nampak? Jangan sampai habis harta. Sebab Nabi kata jangan larang, jangan larang semua ikut tek. Dia nak sipah beli sipah. Dia nak baju beli baju. Neh, ha, kena ikut tek. Nah, ha, kalau tidak jadi patah tengok dia. Tapi jangan kita dakwi langsung. Neh, ha. Dan jangan turut sama. Botok pala kita. Ni nak ke dia. Nah? Ha, jadi kena sabar. Dia buruk perangai. Dia ada kat perempuan yang tak buruk? Ada. Tapi yang ramahnya buruk perangai. Nah? Buruk perangai. Buruk perangai tu maknanya sabarlah. Kena terimalah. Pasal dia lagu tu lah. Lepas tu kita ni orang lelaki kena lebih dari dia. Nah, ni kita buruk dari dia pula. Dan diberikan pula seperti pahala Aisyah. Asiah baca. Isteri Fir'aun. Tengok lah. Isteri Fir'aun. Fir'aun ni raja pemimpin hak jahat sekali. Bini hak baik sekali. Sehingga ulama-ulama sepakat wanita terhebat Asiah. Nampak? Dia ada lima wanita terhebat. Siti Khadijah. Siti Aisyah. Apa benda ni? Asiah isteri Fir'aun. Nampak? Siti Aminah. Neh? Ha. Tetapi Siti Asiah isteri Firaun ini disebut pada semua hadis. Hadis-hadis lain ada yang sebut Aisyah, tak sebut Khadijah. Ada yang sebut Khadijah, Aminah tak sebut Khadijah. Ada yang sebut Khadijah tak masuk Siti Fatimah. Jadi bercerai. Tapi kesemua hadis menyebut ada sama nama Asiah. Jadi patut ulama sepakat Asiah isteri Fir'aun wanita terhebat. Ah, seorang ni Siti Maryam. Nampak? Siti Maryam. Ah. Laki Fir'aun tak ikut. Ah. Pasal apa? Pasal salah. Bila salah suami tak ikut. La ta'atil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat pada makhluk kalau derhaka pada Tuhan, tak boleh. Padahal suami ni wajib taat. Nabi kata kalau wajib boleh sujud, nak suruh sujud ke suami. Tapi dah barang salah lah ikut kau. Neh? Ha, lepas tu kita kena belajar dulu benda barang salah, benda barang tak salah. Supaya kita boleh bawa dalam kehidupan. Faham? Ha, majikan kita suruh buat barang salah lah ikut. Suami kita suruh buat barang salah, tak boleh ikut. Neh? Tak boleh ikut juga. Ajak minum arak, tak boleh minum. Dia tidak baik kan? Sebab ramai perempuan-perempuan, isteri, yang mereka ni tak faham bab ni. Yang dia fahamnya suami suruh wajib kena buat walaupun tak boleh. Dia faham kot tu. Tapi banyak isteri yang terbabah dalam bab ni. Jawabnya tak. Hak wajib ikut barang yang tidak salah pada syarak. Wajib kena ikut. Suami kata kena balik rumah ayah kita juga, mak kita tahun ni. Walaupun 3 tahun turut dah balik rumah mak suami. Wajib juga kena taat hak tu. Ha. Nampak? Dalam bab hak haram tak boleh. Jadi dalilnya isteri Asiah ni suaminya raja yang paling besar pemerintahannya, orang atur upti dia tak tahu. Istana tak usah cakap, kereta kuda mah. Dengan ring, dengan gearbox mah semua. Nampak? Neh? Ha. Kalau raja Kuwait, dia celuk Perak, bukan celuk mah. Kereta Audi tu dia celup Perak. Body itu dengan frame celup Perak. Kereta kuda pengau mah semua stoko, tayar stoko mah. kaya sungguh. Tapi isteri tak ikut. Pasal barang salah. Nak? Ha. Bukan mentang-mentang suami wajib kena taat. Nak? Ha. Ni kita suami duk ikut ke suami tu suruh buat barang yang salah. Barang yang lawang hukum syarak. Barang yang bertentangan dengan Islam. Barang yang dikira zalim, fasik, maksiat dan sebagainya. Bukan suami dia Raja Fir'aun. Suami kan ni. Nampak benda boleh. Taat dah. Tak kena situ. Maka baik budi pekerti adalah sabar dan terus bertahan terhadap jelek perilaku isteri. Kerana mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW ketika baginda disakiti oleh sebahagian isterinya. Di mana isteri itu pada suatu kali berkata dengan satu perkataan yang ia marah sisinya. Apakah engkau yang menduga dan mengaku bahawa engkau menjadi utusan Allah? Pernah isteri Nabi kata gini bahawa engkau menduga engkau menjadi utusan Allah. Mana sehingga dipertikaikan kenabian Nabi. Nampak? Nafsu punya pasal kau puan. Dan pernah satu hari menolak dada Nabi. Aisyah tolak dada ni. Tolak gitu ke Nabi. Abu Bakar nak kat tangan nak lepas. Nak? Nabi pegang. Dia terpuan. Asyik dia dah. Nampak? Nampak kata lebih Rasulullah. Tak ada bandingan. Dah dalam Quran kata fadribu hunna. Boleh pukul isteri. Nabi tak dia hukum. Nak? Dakli-dakli je kau. Nah, ha, padahal dia kau tak salah pun. Tapi tak dia je kau baik ni Rasulullah ni. Nah, tapi kita taklah sebaik itu. Nah, ha, tapi ambil lah sebahagian daripada apa yang kita mampu daripada sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ha, jadi kalau isteri ni dak mulut uduh apa semua bahasa dia dah. Tapi bukan sabar tu dak ajar, kena ajar lah. Ada orang kata kau orang itu dak baik. Kena ajar. Tapi kita kena terima lah. Nak? Ha, maknanya mulut dia memang itu. Puan-puan. Nah? Ha. Lepas tu tutup gugu kan. Dulu-dulu dia besar. Kerana nak nikah. Pasal orang dulu-dulu dia tak berkapa. Nak? Dia nak nikah. Dia pergi minta rumah itu je. Dia ni buat pergi orang kata itu. 3-4 tahun dah puas orang kata baru nikah. Jadi tahu habis dah. Segala rahsia. Orang dulu tak sampai gitu. Nak? Jadi orang dulu dia tengok mak. Ha, nak tahu anak ni mulut pecang tak, kita tengok mak. Nak, ha, mak dia cakap tanya sepatah, jawab sepatah. Ha, mana anak biasa gitu lah. Nah, ha. Ni mak macam gemerok gila. Pokang-pokang mak. Dah anak tak tahu lagu mana. Nah, ha. Sebab ada orang yang tak tahan. Tak tahan, kau saya cari lah. Kalau tahan rasuk dah apa. Nah, ada suami dia tahan rasuk. Bini dia bleb-bleb, tak ada hari buat amba, buat kerah muka. Nah, ha. Terimalah, maknanya ada isteri yang buruk perangai, tetapi bukan mendiam diri, sentiasalah memberi nasihat. Nah, ha. Maka Nabi SAW hanyalah tersenyum dan melalang kata-kata itu dengan santun, sabar dan mulia. Nabi senyum. Dan bagi dia berkata pada isterinya, sungguhnya saya mengetahui akan kemurkaanmu dari keredaanmu. Nah, isterinya bertanya lagi, bagaimana cara engkau mengetahuinya? Baginda berkata, bila kamu reda, maka kamu berkata tidak demi Tuhan Muhammad. Dan bila kamu marah, kamu berkata tidak demi Tuhan Ibrahim. Isterinya berkata, benar kau. Saya hanya meninggalkan namamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah. Jadi Nabi kata, mu nak marah biarlah, nak mu nak marah nak buat kerana. Nanti hari mu tak marah, mu sayanglah kaku. Mana mu tahu? Sebab hari mu nak mu suka kaku, mu kata demi Tuhan. Ya? Ha, demi Tuhan Muhammad. Tapi hari mu nak marah aku, mu kata demi Tuhan Ibrahim. Mana mu dah sebut nama aku? Biasalah tu perangai lagu tu. Neh, jadi lepas tu mudah bagi Nabi Muhammad SAW, dia faham, dia terima. Neh, ha, lepas tu kita ambil sifat ni. Jangan, maknanya bila tengok perangai buruk isteri, kita jadi nak balas dendam, nak buat sakit-sakit. Dah kita ni pemimpin kan? Nah, ha. Pekerja mesti ada. Pekerja-pekerja. Jadi banyak hal. Hak ni berahi tembok. Hak ni berahi butang. Hak ni berahi sembang awak kerja. Jadi macam-macam. Kena terima. Ha? Dah kita boh kan? Ha? Nah, mana boh maknanya orang boleh menerima segala keadaan tau. Apa panggil boh? Nampak? Ha, baru suami hebat. Anas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW adalah yang paling penyayang kepada wanita dan anak-anak. Nah, anak orang lain sayang, tak sebab anak dia. Anak orang lain. Lama tengok budak orang dukung. Nah. Ha. Kita tak sayang anak, kita sayang titis. Lalu kita cari titis tinggal anak. Nampak? Ha. Nolak dah dalam lukung anak, dah besar jala. Dah li nak manja pun. Dah cari titis, pagi petang, pagi petang, pagi petang, saya makan kedara. Dah ada anak, jam lima. Nak mari tengok anak orang lain, dukung, bertinyung apa semua. Mari dah latih dengan anak aku dari itu. Dah nak, nak, nak kasih sayang gitu. Sibuknya aku gerak gila aku. Nampak? Itu rugi yang. Oh tu rugi yang. Nak nak peluk apa? Cakap tangan lima. Nak dukung. Rebus lepek itu. Nah, jadi rugi. Sebab tu budak-budak kena kena main dia. Nah, dan soal ada apa? Ni anak kek balik nak naik atas motor lah. Masuk-masuk. Ambil anak. Masuk-masuk. Dan dia pergi kerja hari yang dah. Turun gelap. Balik ke 6:30 petang. Geng-geng-geng-geng-geng balik ke motor. Anak tu bih nak khabar atas motor. Dah wih. Mana apa salah ambil pusing je. Oh, sayang kita. Nampak? Ha. Dah. Ambil. Oh, balik kerja. Balik. Macam rima kau. Nampak wajah. Dadah anak tu besar. Anak besar tidak sayang. Kira ayah. Nak? Ha. Mak emang dia sayang mak. Kata hidup di rumah mak. Nak? Ha. Nisah tengok. Nabi kan jadi kuda tu. Jadi kuda. Dan anak kek ada. Mati kek. Main dengan cucu. Asang-asang. Nak? Saya nak umur pergi di rumah. Tengok Nabi jadi kuda. Ngatok kaki pak. Cucu dua orang atas belakang. Lagi dak buah, dak berhenti Nabi. Nampak? Lagi tiada buat itu. Hadau. Nabi nak kena nak kabar kita suruh bermain ya, dengan budak-budak. Nak? Budak mana pun kata kita main dia, dia berahi kita. Nampak? Anak bangsa mana pun. Nampak? Kulit hitam, kulit putih, kulit hijau, kulit biru. Budak-budak kita ambil, dukung, ajak main tu ni, dia berahi belaka. Walaupun kita propok so. Faham tak? Ha, kita duduk Johor tu, ketua propok. Nampak? Dulu di malam ni ketua. Di malam ni tembok pulih. Kita balik kapung ni. Ada budak-budak cek kapung, kita layang, berahi layang. Tiap-tiap kali kita balik, cuti meropok, kita berahi layang budak-budak. Nak kabar, tiga pistol pinggang. Budak-budak memang berahi. Itu tak tu? Ha, tu kata. Ha, tu kelebihan ni. Nah, apa tahu lagi kelpok dia sendiri. Nak? Ha. Suka budak-budak. Kita ialah korban lah. Ni Allah sibuk ni. Pemdian dia pasti menegaan. Padahal dah nak main dengan anak ni. Negaan dia jual. Jual planet ke? Tak? Ha. Main. Nabi jadi kuda. Kita maknanya dah aja jadi kuda. Nak? Main dengan mak-mak. Main dengan anak. Eh? Kita nak naik tekat atas. Budak cek. Kita duduk situ. Duduk tanpa belakang. Ha, gendong orang naik atas. Ni dah anak 2 tahun suruh naik sendiri. Ngakut kawan tu naik. Buat atas belakang dah kita besar. Suka dia. Dia ada link, ada hubungan. Ada perasaan. Dan dalam hadis, bahawa Nabi SAW termasuk yang paling banyak menghibur para isteri-isteri. Aisyah berkata, saya mendengar orang-orang Habsyah sedang bermain-main pada hari Ashura. Kita bertiga tu lah. Dan dalam hadis, wallahu'alam. Kita tengok soalan banyak lah ni. Soalan pertama, apakah hukum berkapa? Yang kedua, saya datang haid masa Zuhur. Lepas 6 hari maghrib, saya dapati saya suci untuk solat. Adakah saya perlu mandi masa itu atau tunggu hingga ke Zuhur? Esok untuk mencukupkan 24 jam. Baik. Dia kata hukum berkapa. Kalau berkapa seperti mana yang dimaksudkan yang diamalkan oleh muda-mudi pada hari ini, hukumnya haram. Dah? Hukumnya haram. Kita boleh berkenalan dengan seorang perempuan atau dengan seorang lelaki dengan tujuan nak berkahwin. Tapi setakat perkenalan yang ada batas-batas syarat. Nah, kalau berkapa ni, nak girlfriend basuh baju boyfriend, nampak? Ha, boleh mari ambil tengah malam atau subuh apa semua. Nah, itu hukumnya haram. Dia datang haid lepas Zuhur, masa Zuhur. Lepas hari maghrib, maka berhenti darah. Adakah dia boleh mandi selalu atau tunggu esok pulak sampai 24 jam baru yakin tak ada darah? Jawabnya boleh mandi selalu dan boleh disimpan untuk melihat takut-takut darah keluar lagi. Katakan subuh pada pagi hari yang ke-6 berhenti dah, boleh nak mandi selalu dan semayang subuh. Boleh juga dia tak mau mandi lagi, takut berhenti sekejap, takut ada pulak kayak gini. Dan Zuhur sekarang tengok tak ada dah, boleh nak mandi Zuhur sekarang, semayang Zuhur dan qadha subuh. Dah? Soalan seterusnya. Adakah solat sembahyang jika saya i'tikad seperti ini? Masa rakaat, ya Allah ya Tuhanku, makbulkanlah dan perkenankanlah permintaanku tanpa baca doa yang ditetapkan. Masa sujud pula, ya Allah ya Tuhanku, aku sujud dalam Kaabah dan aku mengucur Hajar Aswad. Jawabnya, amalan ini adalah bid'ah. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni salli. Semayang macam mana aku semayang. Jangan semayang, aku dah buat, mungkin buat. Nah, ha. Jadi termasuklah ucapan-ucapan tadi adalah bid'ah. Nampak? Bid'ah. Bukan daripada agama. Kerana Nabi bila rakaat, sahabat dengar Nabi membaca Subhana Rabbiyal Azim. Bila sujud, Nabi dengar, orang dengar Nabi kata Subhana Rabbiyal A'la. Lepas tu, selalu semayang begitulah. Kama ra'aiti, ra'aitani macam mana yang kamu telah mengetahui daripada hadis-hadis. Usali, aku semayang begitulah. Aku rakaat, Subhana Rabbiyal Azim. Aku sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Itulah bacaan kamu. Tak usah baca orang lain. Kalau jenazah warnakan rambut dengan getah, macam mana nak mandikan? Kena cukur ke dengan lagu mana? Jawabnya, kata setengah ulama, kalau tak tanggal getah tu, maka hendaklah ditayamum. Hendaklah ditayamum. Mula mandi dulu mayat, atau tayamum dulu. Boleh berlaku. Nah, sebab apa tayamum? Sebab ganti daripada rambut yang tak dapat sampai air. Kemudian diratakan air, mandi macam biasa. Mandi dulu pun boleh. Mandi dulu, kemudian hak rambut tak mandilah pasal air tak sapa. Maka tayamum lepas pada mandi. Ambil debu, tepuk ke muka mayat, tepuk dan lalukan pada lengan mayat. Daripada ujung jari sampai ke siku, kanan dan kiri. Ganti daripada rambut yang tak boleh kena air. Setengah ulama kata hendaklah dipotong. Ha. Kalau semayang dalam Kaabah, kiblatnya macam mana? Ha. Mu masuk bila dalam? Ha. Jawabnya, disebut dah dalam kitab-kitab ulama, semayang di dalam Kaabah itu kiblatnya semua arah. Sama dengan semayang di atas bumbung Kaabah. Dia naik atas bumbung Kaabah, ngadap mana-mana pun dia kena ngadap kiblat dah. Nampak? Sebab dia duduk atas pada Kaabah dah. Ha. Saya pening. Sebab tu pula yang pening. Saya tengok orang Arab duduk atas Quran. Ha, berat danang ni. Saya tanya orang Arab tu, dia kata ini hanyalah mushaf, bukan Quran tu. Dan kan ustaz pernah kata, walaupun kayu suki sudah berdosa, macam mana ni? Ha. Jawabnya, Arab ini mempening. Bukan mu yang pening, Arab ni pening. Nah, muntah usah pening lah, Arab ni pening. Bukan kita kata haram, letak satu-satu tindih atas Quran. Ini ijma' ulama. Bukan kita kata, kita hanya menyampai. Bukan fatwa kita. Dia tengok seorang Arab duduk atas Quran. Nampak? Sedangkan sebut dalam kitab-kitab Tauhid, barang siapa yang sengaja menghina Al-Quran seperti dipijaknya atau diduduknya dengan punggungnya, maka jadi kafir. Ha. Ha. Jadi Arab ni yang pening. Mu tak pening. Ha. Ayah saya pernah kata, kalau kita belajar, mustahil kita akan gagal. Kalau kita gagal, maknanya kita belum cukup usaha. Rosak dah akidah macam ni. Rosak. Sebab kita ini Tuhan beri fikiran dan kederat. Fikiran ni maknanya akal. Lepas tu kekuatan jasmani. Dengan dua inilah kita ada ikhtiar dan usaha. Tetapi yang menjayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tiap kejayaan wajib berjaya, maka jadilah akidah orang itu qadariyah. Nabi kata al-qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah ni majusi umat Muhammad. Maknanya sesat. Neh? Ha. Bukan mustahil. Nabi kata man jadda wajada. Man jadda, siapa yang bersungguh-sungguh niscaya berjaya. Niscaya benda maknanya. Pada ghaliknya dia akan berjaya. Bukan wajib. Tidak ada sesuatu pun usaha kita yang mesti menghasilkan kejayaan. Masya Allah kana. Itu konsep kita. Apa yang Tuhan kandak, kana barulah berlaku. Nampak? Jadi kalau pegangan kita mesti berjaya, tak ada beza akidah kita dengan Jepun, dengan Perancis, dengan Amerika. Bila tak berjaya, terjun bangunan. Nampak? Ha. Kita kan ahli sunnah wal jamaah. Antara Jabariyah dan Qadariyah. Pegang dalam hati kita hak jabariah. Kalau Tuhan kandak, pasti jadi. Aku selagu mana pun, kalau Tuhan tak kandak, tidak akan jadi. Buh dalam. Hak luar pula, usaha. Nampak? Ha. Kuat dengan berusaha. Jadi comel selalu. Tak berjaya, Tuhan tak izin lagi. Berjaya bukan bijak aku, alhamdulillah. Baru tu. Ha. Soalan seterusnya. Saya pernah berkata, cikgu saya pernah kata, Nabi pun pernah tinggal semayang. Lepas tu Nabi qada. Nak menunjukkan kepada kita bahawa qada itu ada dalam syariat. Betul ke? Betul lah. Cikgu awak betul lah. Nah. Tapi Nabi tinggal bukan kerana Nabi malas. Nabi tinggal bukan kerana Nabi cuai. Kerana seorang perempuan laki-laki, sahabat ditanya, adakah kita cuai daripada semayang? Kan? Bukan cuai. Kata ulama-ulama, Nabi tinggal dua kali semayang. Nampak? Nah, yang pertama semayang subuh, satu lagi semayang asar. Nah, semayang asar. Nah, untuk mengajar syariat. Jadi bila Nabi buat lagu tu, adalah daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ulama kata supaya kita dapat belajar hukum-hukum qada. Kerana Nabi tak pernah cuai. Nabi tak sah jaga, tidur pun dia jaga. Yang tidur hanya mata para Nabi. Nampak? Ha. Jadi cikgu ni betul. Betul-betul juga. Tidak kira ustaz dah betul. Tak betul lah. Nah. Ha. Adakah membazir kalau kita beli barang berjenama kerana orang berjenama, barang berjenama mahal lebih mahal daripada barang yang tidak berjenama? Ha. Dia kata boleh tak kita beli barang yang ada branded, yang berjenama. Sebab biasanya lebih mahal. Jawabnya boleh. Nah, boleh. Ha. Sebab berjenama ni bukan mesti maknanya benda ni bermaksud membazir tak. Berjenama maknanya barang ini bermutu tinggi. Bermutu tinggi, boleh beli tak? Boleh. Eh? Tak ada masalah. Nah. Tidak berjenama biasanya bermutu rendah. Tapi bukan mesti. Kadang-kadang boleh yang tidak berjenama. Jadi kita beli barang berjenama atau tak berjenama. Dia ni kata nak beli satu-satunya benda, dia punya hayok branded. Apa tujuan? Kerana dia rasa dia hebat. Ha, tu baru salah. Nah, orang lain tak macam dia, tak sehebat dia. Barulah. Pasal ramai orang yang terpedaya dengan jenama-jenama. Dia nak, dia pakai hayok branded-branded. Tapi atas dasar menunjuk-nunjuk saja. Kadang-kadang tak pernah sabar dengan dia pun. Nah, tak pernah sabar. Kerja office boy je, kasut si bulbih kasut. Nampak tak? Manager hak 150 je, kangaroo pakai. Nah, tapi tak pernah sabar. Jadi, membazir ni gini. Kalau kita layak, maka kita pun belilah dengan kelayakan kita. Dan di segi syarak, dia ada hukum pula. Kalau berdoa lalu, hukumnya membazir yang haram. Nampak? Ha. Contohnya kita orang kaya. Pendapatan RM30,000 sebulan. Orang RM30,000 sebulan ni layak tak pakai jam harga RM10,000 tu. Layak lah. Nampak? Ha, pasal pendapatan ni RM30,000 sebulan. Nah, ha. Jadi kita lah boleh pakai RM10,000 tak ambil membazir. Tapi kalau orang sampai kereta 45 buah, kereta saja 20 buah, itu baru membazir yang haram. Pasal menunjuk-nunjuk dengan harta dah pula. Lebih daripada hak. Nah, kalau tidak lebih daripada hak, maka membazir itu hanyalah makruh semata-mata. Nah. Saya ada seorang bini. Bini saya selalu masuk kat rumah. Saya balik kerja pukul 5, tapi biasa lepas balik kerja rasa lapar. Saya rasa macam nak makan hot rengang-rengang dulu. Lalu singgah di kedai roti canai. Dan banyak kawan-kawan saya. Dengan niat untuk isi perut. Bukan nak makan malam. Tapi bila sampai rumah, rasa terlalu kenyang lah pulak. Dan saya tak makan yang dimasak oleh bini saya. Berdosa tak saya makan roti canai tadi? Tapi biarlah orang lebar. Dia kira apa kita semua. Benar. Jawabnya tak berdosa. Dah? Tak berdosa. Sebab apa berdosa? Lagi kita rasa lapar, kita makan dulu. Nah, lagi kita balik bini kita masak. Dia rasa kenyang dah. Ingat kalau kita kenyang dah pun, kalau rasa biasanya bini kita tak kasar, kita kata tak makan, tak apa. Tapi kalau ini, kalau anda yang berasa hati, kenyang pun kena rasa kot sikit buat lalu. Nampak? Lepas tu kena jaga kot. Nah, kena jaga orang. Ada seorang ustaz tu kata, orang baru mati rohnya balik rumah. Mula-mula dia tidur kat biasa, dia tidur. Lepas tu ruang tamu. Lepas tu duduk tangga. Dah makin lama makin jauh. Ustaz ni kata ada hadis sahih. Tapi ada ustaz lain kata tak ada. Dah pendapat ustaz pula guna. Ha. Macam kita jawab-jawab semua lah. Hadis roh balik ke rumah ini bukan hadis sahih, bukan hadis hasan. Kalau ada hadis dhaif. Faham? Ha. Tak ada, kalau ada hadis sahih, hadis hasan, semua mesti disebut dalam kitab-kitab janaiz. Kitab-kitab mu'tabar. Kitab-kitab mu'tamad biasanya mereka sebut pendapat daripada nas yang sahih atau hasan sahaja. Nampak? Dia hanya disebut dalam biasanya kitab-kitab tazkirah. Kitab-kitab tentang peringatan, tentang akhirat. Itu adalah kitab-kitab yang kitab-kitab hadis tak sebut. Neh? Ha, jadi bukan hadis sahih. Pendapat ustaz ni salah atau dia tersilap. Neh? Ha, tidak ada hadis sahih menyebut roh balik ke rumah. Mari kat katil dulu, mari duduk luar pula, orang tahu tak ada. Hadis sahih bab roh ada tapi bab ni tak ada. Neh? Ha, cuma ada satu je. Ibnu Qayyim rahimahallahu taala menyebut. Nampak? Ha? Hadis ini. Ha. Tapi bukan mari duduk kat katil dan seumpamanya. Neh? Ha. Jadi kata ulama, kalau katakan hadis ini sahih sekalipun, maka boleh ditangguhlah dengan izin Allah, tidak mustahil dia boleh balik. Tapi oleh kerana tak ada nah, kita berdasarkan pada zahir, maka tidaklah kita maknanya hukumkan bahawasanya dia balik ke rumah. Ketika mengerjakan tawaf, kaum wanita selalu terdedah dengan keadaan terbatal wuduk akibat setuh dengan lelaki. Ada orang kata untuk mengatasi masalah ini, kita kena ambil wuduk ikut mazhab Hambali. Soalannya, kalau betul kita berani caranya mengambil wuduk ikut mazhab Hambali, adakah ia berbeza dengan wuduk ikut mazhab Syafi'i? Jawabnya senang, tak payahlah wuduk-wuduk Hambali. Kita taklid satu pendapat, pendapat ni kau yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Bukan muktamad. Tidak masyhur, lemah. Tapi dia fuqaha. Neh, dimaafkan tidak batal wuduk dalam keadaan sesak-sesak tanpa sengaja menyentuh lelaki atau perempuan. Jadi kita nak buat kerja tawaf, pergi setuh pula dengan lelaki, orang tersentuh, maka hukumnya tidak batal. Tak payah dia ambil wuduk pun. Ini pendapat doain kalau nak taklid. Kerana pendapat muktamad kena berhenti, dia ambil wuduk, masuk balik, sambung tawaf. Neh? Ha. Boleh tak tidak jawab akad nikah 3 dalam 1? Parokmu ni. Iaitu 3 orang perempuan dalam satu akad. Sebab cerita, aku terimalah akad nikahnya Semek binti Sa'id dan Kretun binti Muhyiddin. Muhyiddin mana pula? Dan Maksum binti Najib. Dengan mas kahwin yang tersebut itu. Mutari pasal belaka ni. Jadi setengah ulama kata sah. Faham? Setengah ulama kata kena buat sesa. Aku nikahkan dikau dengan sepuluh binti sepuluh. Sesasa. Akad pula aku akan nikahkan dikau sepuluh binti sepuluh. Yang tiga pula. Tiga kali akad. Tapi ada ulama fiqh kata boleh juga. Aku nikahkan akan dikau. Nampak? Ha. Wahai sepuluh binti sepuluh. Dengan sepuluh binti sepuluh. Dan dengan sepuluh binti sepuluh. Tiga sekaligus. Nampak? Ha. Parok ni. Ada atau tidak mazhab yang mengharukan bersalah antara laki-laki dan perempuan? Ini kerana saya lihat seorang Syekh Al-Azhar. Tapi di belakang namanya ada sebut yang baru meninggal dunia. Bersalam dengan laki-laki dan perempuan. Dan mungkin mazhab ini telah dianuti oleh pembesar-pembesar kita. Ataupun pembesar-pembesar di negara yang lain. Jawabnya, pendapat yang muktamad jumhur ulama, batal hari semayang laki-laki bersalam dengan perempuan. Inilah yang paling kuat dan inilah yang paling rajih yang diterima oleh ulama-ulama yang muktabar. Iaitu tidaklah bersalaman laki-laki dan perempuan. Kerana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah bersumpah, wallahi demi Allah, ketika bai'ah melakukan akad setia, akad sumpah setia kepada Islam, Nabi bersalaman dengan kaum lelaki untuk buat bai'ah. Janji tidak akan memerangi Islam, tidak akan meninggalkan semayang, tak akan minum arak. Tapi bila sampai jemaah perempuan, Nabi tidak bersalam. Nabi kata, aku tidak bersentuhkan tangan wanita-wanita. Faham? Daripada hadis inilah, maka ulama-ulama sepakat mengatakan bahawasanya tidaklah bersalam laki-laki dan perempuan, mereka membatalkan akan wuduk dan menjadi sebagai larangan. Nampak? Ha? Tanpa apa-apa darurah. Saya isteri yang berpoligami, tidak ada anak. Suami telah kahwin lagi dengan izin saya. Dengan isteri barunya, suami saya dapat 2 orang anak. saya minat nak ambil anak akak dan menjadikan madu saya sebagai ibu susuan pada anak akak saya, kerana di pihak saya maupun suami tak ada adik-beradik yang masih menyusu anak. Soalan saya, bila anak akak tadi menyusu dengan madu saya, kalau anak perempuan aurat anak, aurat anak angkat dengan suami macam mana? Dah jadi halal ke tak? Yang kedua, suami dia jadi wali atau tidak pada anak angkat saya tadi? Kalau anak tu lelaki, aurat anak laki-laki tadi dengan saya macam mana? Aurat anak laki-laki tadi dengan madu saya macam mana? Aurat anak laki-laki itu dengan anak perempuan madu saya macam mana? Dia ni dia izin suami dia kahwin lagi supaya nak dapat zuriat. Bagus ha? Neh? Ha. Jadi dia ni suami dia kahwin baru dengan bini muda, ada dua orang anak. Dia tak ada anak. Jadi dia teringin nak ambil anak akak seorang. Puasa duduk rumah. Nah. Cuma anak akak tu, baby tu nak wing ngopek dengan madu dia. Ha, jadi guana lagi. Anak tu dengan madu dia, anak tu dengan laki dia, anak tu dengan anak-anak laki dia, anak tu dengan dia. Nah. Ha. Jadi ambil anak orang lain, wing ngopek dengan madu dia, jadi mahram kita tak tu? Tak jadi mahram. Neh, tak jadi mahram kita. Lepas tu dalam kes ini, ambillah anak perempuan. Ha, ambil anak perempuan. Neh, ha, dia kalau kita maknanya ada waris, ambillah anak. Kalau kita ada saudara senang. Nah, kalau kita ada saudara, neh, ha, kalau anak-anak lelaki, ambil daripada saudara perempuan, saudara anak beranak isteri. Kalau nak ambil anak puan, ambil anak beranak suami. Supaya maknanya jadi mahram lah ke. Kalau mahram suami, dia perempuan. Dia boleh perempuan, tak mahram dengan isteri. Tapi dia perempuan sama perempuan, mudah. Tapi dalam kes ni, ambil anak. Anak le, anak perempuan ni lah. Eh, tapi nak ngopek pula tu. Nah, ha, jawabnya, kalau dia ngopek dengan madu dia, jadi anak akak madu dia. Budak ni, kalau jadi anak akak madu, anak akak lah, anak susuang madu dia. Neh? Dan suami dia jadi ayah susuang. Bila besar kat gi, budak ni tak boleh jadi ayah dia, bini dia laki dia tak boleh jadi wali, tak boleh. Bapa susuang tak boleh jadi wali, dia hanya dak batai semayam. Dan boleh buka aurat yang tak boleh buka depan orang lain, depan dia boleh. Nampak lagi? Neh? Ha. Dan dengan anak-anak, dengan anak-anak suami dia, jadi adik-beradik susu. Tak boleh nikah sampai ke mati. Neh? Harta saka tak akan, wali nikah tak boleh jadi. Dia hanya dalam rumah boleh kemaratung. Ha, nak buat boleh buka kepala senang. Neh? Itu tujuan dia. Apakah hukum saya menangguhkan mandi wajib kerana masalah tiada air di asrama? Jawabnya boleh. Tak ada masalah. Tak di asrama. Rumah kita boleh. Kita tangguh mandi. Tak mandi selalu boleh. Berhadap soal pukul 11 malam. Mandi esok baru mandi. Boleh tak? Nak semayang subuh? Boleh. Ha? Sunat saja segera mandi. Jadi nak mandi junub, air tak ada di asrama. Subuh esok ada. Subuh esok ada. Subuh esok mandi. Yang tak bolehnya tangguh tak mau mandi. Lepas tu sampai masa semayang, tak semayang. Apa? Tak ada air. Itu baru tak boleh. Tangguh mandi sampai masa nak semayang subuh esok, tak ada juga air. Wajib tayamum. Nampak? Ha, wajib tayamum. Kenapa wajib tayamum? Pasal nak semayang. Dah tak semayang tak boleh cuti. Dah ada cuti. Kena semayang. Nak semayang tak ada air nak mandi. Tak ada air. Fa'ilam tajidu ma'af tayamum. Nampak? Ha. Malam tajidu ma'af tayamum. Tidaklah kamu tayamum bila air sudah tidak ada. Saya masih keliru tentang taklid dalam akidah. Ada ke tak? Saya tengok dalam buku teks, siratan 5 ditulis gini. Konsep taklid dalam akidah. Taklid ialah mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah dari segi Al-Quran dan hadis. Hukum bertaklid. Ulama sisi pendapat tentang hukum taklid dalam perkara akidah. Jumhur ulama mereka pendapat bahawa tidak ada harus taklid dalam perkara akidah. Az-Zahiri, hukum bertaklid adalah harus dan imam mereka diterima. Macam mana ni? Saya ustaz dapat jelaskan, saya harap ustaz dapat jelaskan yang terperinci. Baik. Sama-sama kita khabar, ulama ahli sunnah wal jamaah berkata hukum taklid mengikut dalam bab tauhid atau akidah ini haram. Bang, haram. Yang harusnya taklid dalam bab syariat, dalam bab fiqh, hukum hakam. Jamu mana baca kunut subuh? Nampak? Ha, aku ikut mazhab Syafi'i. Hadis mana? Ha, tu aku tak tahu. Tu panggil taklid. Akhzu qawlil ghairi bi ghairi ma'rifati dalilihi. Nampak? Kita mengambil pandangan satu orang yang kita tak tahu dari mana dia ambil dalilnya. Tapi orang itu orang yang harus kita taklid, ulama-ulama mazhab. Faham? Ha. Jadi ulama-ulama ahli sunnah berkata haram taklid dalam bab akidah. Contoh. Neh, mun tahu di mana Tuhan tu ada. Aku dengar ustaz ngajar semalam. Ha, tu panggil taklid. Dia tak ambuh gitu. Dia nak, kalau Tuhan tak ada, siapa nak jadi langit dan bumi? Jadi taklid dalam bab tu. Jadi ustaz-ustaz tetap guru ulama hanya sebagai perantara untuk memudahkan dapat kita beriman. Nampak? Ha, jadi. Tapi dalam bab haqqah tak apa. Nah, lagu ni mutayak akhir duduk sempok ini. Bukan nak tengok Mekah duduk macam istirah yang duduk taruh ni. Aku ikut mazhab Syafi'i. Dah hadis sirayat siapa? Aku tak tahu mana-mana. So, dalam bab akidah tak boleh. Nah, ha, mutahulana Tuhan ada. Aku dengar ustaz kabar pula. Tuhan ada. Dan kalau ustaz kabar tak ada, tak ada wujud lah. Ha. Tak boleh kita nak kita sendiri berfikir sendiri dan buat satu resolusi, satu keputusan. Kalau Tuhan tak ada, siapa nak menjadi yang langit? Siapa nak buat bumi? Aku nak buat sendiri, dah boleh. Nah. Ha. Lagu soh. Saya nak tahu, adakah soalan itu beramal kerana nak pahala ataupun surga? Adakah dikira tidak ikhlas? Rasmur sama-sama dah. Ulama-ulama berkata, ikhlas ini maknanya kita beramal kerana Allah. Lawannya riak, beramal kerana dunia. Dunia ni pangka harta, pangkat, duit, pujian, kemegahan dan sebagainya. Nah, dunia lawan akhirat. Siapa yang beramal kerana nak dapat pahala, ulama kata, atau nak masuk syurga, atau supaya tak masuk neraka, dia juga tergolong dalam ikhlas. Ha, kerana semua perkara itu perkara akhirat yang dijanjikan Allah. Yang tak boleh yang riak ni, kita beramal kerana perkara yang dijanjikan oleh manusia. Semayang kerana nak piti, bang kerana nak gaji, nak gaji. Belajar tajwid, belajar fiqh, belajar tafsir biar pas tinggi supaya kaki gaji mahal. Lepas tu baru dah ikhlas. Kerana benda tu semua barang dunia belaka. Lepas tu kerana syurga, kerana bidadari, kerana nikmat akhirat, kerana kekal abadi, kerana senang akhirat, kerana terlepas daripada azab. Lepas tu dipanggil ikhlas juga. Sebab tu semua tu masuk dalam janji Allah. Cuma ulama kata, ikhlas paling tinggi kerana Allah semata-mata. Jangan kita tukar dengan istilah tasawuf. Tasawuf ikhlas lain. Ni, dalam makam tarekat, mesti kerana Allah. Kalau kerana syurga, kerana pahala, masih dikira syirik lagi. Nampak? Tapi orang awam ni kata Imam Nawawi, sah dah amalan dia, dikira ikhlas. Walaupun martabaknya rendah. Faham? Apakah boleh kita lakukan solat sunat hajat sekali dengan solat sunat subuh? Kerana tak ada masa nak lakukan solat sunat subuh berjemaah. Dia ada masa untuk lakukan solat subuh berjemaah. Jadi dia nak semayang solat sunat subuh. Lepas tu nak buat rakum sekaligus dengan solat hajat. Pendapat yang paling kuat tidak boleh. Ha, tak boleh. Jadi kita tersama gitu. Neh? Ha, kita buat solat sunat hajat. Boleh. Ataupun lepas matahari naik kat lagi. Neh? Ha, boleh. Tersawak sekaligus. Neh? Ha. Seorang perempuan Islam dalam keadaan wuduk tersetuh perempuan kafir. Adakah wuduknya batal? Ha. Perempuan ni ada wuduk. Dia setuh dengan perempuan kafir. Batal ke tak? Jawabannya tak batal. Kan syarat-syarat membatalkan wuduk dalam bab persentuhan ni dia ada empat perkara. Yang pertama mestilah bersentuh antara lelaki dan perempuan. Yang kedua bersentuh kulit. Nampak? Yang ketiga hendaklah kedua-dua orang itu orang besar. Jangan budak aluh. Jangan budak kecil. Yang keempat tidak ada hubungan mahram. Nampak? Dah ni awal-awal lagi dah. Dia ni perempuan sama puan. Tak patah. Nah, kita pegang tangan orang kafir seminggu dah atas lagi. Dasar kata setuh. Saya nak kahwin. Tapi tak ada duit. Haa. Siapa ni? Seh ke boleh? Boleh tak saya buat pinjaman bank? Adakah dalam keadaan demikian saya kira tak mampu untuk berkahwin? minta tolong, jelaskan dengan terperinci. Apakah hukum membakar sapah atas tanaman hidup seperti rumput dan pokok menjalar? Baik, dia bakar sapah, tapi sapah tu duduk atas rumput, maka rumput hidup jadi mampuh. Ada orang kata dosa pasal bunuh rumput. Jawabnya tak apa, tak bolehnya rumput orang, tak boleh, patu harta orang. Dalam pagar rumah orang, orang tanam rumput, dia pergi bakar satu, habis rumput orang, tak boleh, kena ganti balik. Tapi rumput yang terbiar tak apa. Nah, pokok boleh bakar. Apa tujuan bakar? Kerana maknanya dahangnya ni bahaya, kat gigi jatuh atas rumah orang, nak tebang tak cakap. Nampak? Ataupun ada maknanya ular sawa besar berhari-hari duduk sini. Nah, dia pun bakar supaya menatang-natang tu lagi. Itu tak apa. Neh, saja-saja bakar makruh. Tak boleh. Neh. Dia nak kahwin tapi tak ada piti. Ini soalan terakhir ya. Nak kahwin tak ada duit tapi nak buat pinjaman bank, adakah dikira sebagai maknanya orang yang tak mampu berkahwin? Memang tak mampu lah. Kalau mu mampu takkan buat pinjaman. Nak? Maknanya dia tak ada duit, pinjam duit. Dia tak mampu tu. Sebab kalau kita mampu boleh tak meminjam? Dia asal hutang duit ni tak boleh. Dia yang bolehnya dalam istilahnya jual beli. Dia ada iwak. Kita wi baju, dia wi piti. Kita wi piti, dia wi semi. Dia ada timbal balas. Kalau hutang, kita wi piti, dia tak wi benda. Dasar tak boleh. Sebab itulah berhutang hanya dibolehkan dalam Islam setelah kita datangnya saat ketidakmampuan. Maknanya kalau kita mampu, piti ada saja hutang. Dilarang syarak. Piti ada sibulah macam. Pergi beli berah nak hutang. Setengah ulama kata haram. Nampak? Piti beli lah. Ya, tapi saja nak hutang. Haram. Setengah ulama kata. Setengah ulama kata makruh. Dibenci syarak. Dia hanya orang tak apa. Piti ada nak ya. Bukan nak beli berah. Nak bayar bank sekolah anak lagi. Tambah-tambah. Nah, jadi terpaksa berhutang. Ha, baik. Jadi dah awak dah tak ada piti nak berhutang dengan sebab nikah. Boleh ke tak? Jawabnya harus. Sama hukumnya berhutang kerana nak pergi Mekah. Hajinya sah dan kalau kahwin pun sah. Nampak? Ha, cuma tengok keadaan. Sebab kita berkahwin kadang-kadang haram, kadang-kadang wajib, kadang makruh, kadang sunat. Kita flashback balik. Kita rasa ingin berkahwin dan ada kemampuan, sunat berkahwin. Nampak? Tak ada kemampuan lagi tapi rasa nak berkahwin, harus. Ada kemampuan tapi tak rasa nak kahwin, harus. Rasa nak kahwin tapi tak ada piti, makruh. Kata ulama. Nampak? Kalau kahwin memang aku anaknya ke isteri aku. Aku ini jenis jahat. Haram kahwin. Dah kahwin bahaya. Habis. Acik sekati pun aku kejar. Wajib. Ha, dia ada hukum. Dia berubah. Ha, jadi sekarang ni dalam keadaan nak kahwin tapi piti tak ada. Makro. Dah buat pinjaman? Harus. Nah, ini ada di bank. Pinjaman kahwin. Eh, pinjaman peribadi ni tak? Ha, nak kahwin. Tak pun mahal-mahal. Tengoknya letak anak dia ni. Jadi murah kacir dah pulak dia ni. Nah, potong saga meja bipok, RM4,000 dia ni sutik. Nah, belakang punggung straight. RM4,000 dia ni. 3 utih 10. Saing dia beli Kuala Lumpur ni. 3 utih 10 rasa? Ke berapa? 3 10. Balik beki habis 1,500 jual 8. Jual 7 lah ni ada. Nah. Ha. Dah 3 10 potong saga. Dah sutik 3,500. Dah budak puan ni. 6,000. Ha, ni buat saga buruk-buruk pun boleh gohit tak mau. Ni hati kau hari tak boleh gohit. Nah. Ha. Ha, jadi tak apa nak buat pinjaman ke, jangan buat pinjaman riba sudah ha. Nampak tak? Ha, jadi tak ada masalah tu ha kita. Kita fikir kita layak bayar, mampu bayar ataupun tidak. Nah. Ha, nak udah ke pinjam JKK. Nah. Oh, ngelah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.